Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, selamat dan tidaknya manusia masuk sorga atau masuk nerakanya manusia itu adalah tergantung dengan mati atau hidupnya, sehat atau sakitnya hati. Apabila hati manusia sehat dan hidup, maka manusia itu akan bahagia, akan selamat dari api neraka dan akan masuk ke dalam surga. Dan sebaliknya, apabila hati manusia mati atau sakit, maka manusia itu akan binasa, tidak akan masuk surga dan tempatnya adalah neraka. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, di antara salah satu penyakit hati yang berbahaya yang akan menjadikan penderitanya haram masuk surga dan tempatnya adalah neraka adalah penyakit kibir, penyakit sombong. Kibir atau kesombongan adalah merupakan penyakit hati yang akan menjadikan penderitanya tidak akan masuk surga dan tempat tinggalnya adalah neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat ke-149. Sa'usrifu an ayatil ladzina yatakabbaruna fil ardi bighairi haqqin. Saya akan palingkan dari ayat-ayatku orang-orang yang sombong di muka bumi tanpa hak. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitakan dan menegaskan bahwa orang yang sombong, orang yang memiliki sifat kibir akan dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ayat-ayat Allah, sehingga kesombongan itu menjadikan orang tidak akan bisa menerima al-haq, tidak akan bisa menerima ayat-ayat Allah, tidak akan bisa menerima ilmu. Dan ketika orang sudah dipalingkan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka dia tentunya tidak akan tunduk kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan binasa. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai, artinya membenci, murka kepada orang-orang yang sombong. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat ke-23, innahu la yuhibbul mutakabbirin, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang sombong. Dan masih sekian banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang jeleknya kesombongan, tentang bahayanya akibat daripada kibir, dari kesombongan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqal dzarratin min kibrin, tidak akan masuk ke dalam sorga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan, orang yang di dalam hatinya ada sifat kibir, sifat sombong, walaupun seberat biji dzarrah, biji yang sangat kecil. Kesombongan sekecil apapun, sifat kibir, sifat sombong sekecil apapun itu sangat berbahaya. Sampai-sampai Rasulullah menyatakan orang yang di dalam hatinya ada sifat sombong, sifat kibir, walaupun seberat, sebesar biji dzarrah, biji yang sangat kecil, ya, itu tidak akan, orang yang mensifati sifat sombong meskipun sekecil itu tidak akan masuk ke dalam surga. Sehingga sifat kibir, sifat sombong ini sangat berbahaya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, qalatin nar uthirtu bil mutakabbirin, neraka berkata, saya dinyalakan untuk orang-orang yang sombong. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan bahwa neraka itu mengatakan bahwa dirinya, neraka itu dinyalakan, itu adalah untuk membakar orang-orang yang sombong, dinyalakan untuk orang-orang yang kibir, orang-orang yang sombong. Dengan demikian, maka betapa bahayanya penyakit hati yang satu ini. Begitu besar bahayanya penyakit hati ini, yaitu kibir, kesombongan, menjadikan penderitanya tidak akan masuk ke dalam sorga, menjadikan penderitanya itu akan tinggal di neraka, menjadikan penderitanya dipalingkan oleh Allah dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, menjadikan penderitanya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa makna kibir? Apa makna kesombongan yang begitu besar bahayanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan makna kibir, makna kesombongan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin, qila innar rajula yuhibbu ay yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan, qala innallaha jamilun yuhibbul jamal, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya ada seberat biji dzarrah kesombongan. Kemudian ditanyakan atau dikatakan kepada Rasulullah, sesungguhnya orang itu senang, orang itu suka pakaiannya bagus, sendalnya bagus. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha jamil, sesungguhnya Allah itu jamil, Allah itu indah, Allah mencintai keindahan. Kibir itu, sombong itu maknanya adalah batarul haq, menolak al-haq, menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, dan merendahkan manusia. Ini makna kibir, makna kesombongan yang tercela, yang sangat besar bahayanya, yang mengharamkan penderitanya masuk ke dalam surga dan menjadikan penderitanya menempati neraka. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa orang yang di dalam hatinya ada sifat kibir, sifat sombong, walaupun seberat biji zarrah, walaupun sedikit, walaupun kecil, tidak akan masuk surga. Kemudian dikatakan kepada Rasulullah oleh para sahabat, sesungguhnya orang itu senang, suka, cinta kalau pakaiannya bagus, sendalnya bagus. Difahami bahwa orang yang pakaiannya bagus, sendalnya bagus, kendaraannya bagus, dan serba bagus, difahami bahwa itu adalah kesombongan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa itu bukan kibir, itu bukan kesombongan. Sehingga Rasulullah menyatakan, innallaha jamilun, sesungguhnya Allah itu jamil, Allah itu indah, Allah itu bagus, Allah mencintai keindahan. Adapun masalah keindahan, masalah pakaian, sendal dan yang lainnya, keindahan itu dicintai oleh Allah sebagaimana Allah itu jamil, Allah itu indah. Dan itu bukan kibir, itu bukan kesombongan. Yang namanya kibir kata Rasulullah SAW, yang namanya kesombongan kata Rasulullah SAW, itu adalah menolak al-haq, batarul haq, maknanya raddul haq, menolak al-haq, menolak kebenaran, menolak nasihat, menolak ayat-ayat Allah, menolak hadis-hadis Rasulullah. Itu sombong, itu kibir. Kebenaran disampaikan, ditolak dengan berbagai alasan, dengan berbagai penolakan. Hadis Rasulullah, nasihat disampaikan, ditolak. Itu kibir, itu sombong. Kemudian merendahkan orang lain, merendahkan manusia, memandang dirinya dengan pandangan kemuliaan, bahwa dirinya adalah orang besar, orang mulia, lebih dari orang lain. Merendahkan orang lain, menghinakan orang lain, itu kubur, itu kibir, itu kesombongan. Dan kesombongan, kibir terhadap manusia, menganggap dirinya lebih mulia, menganggap dirinya lebih baik, dan merendahkan manusia, itu kibir yang akan bisa mengantarkan kepada kibir, kesombongan macam yang pertama, yaitu menolak al-haq. Sebagaimana iblis, iblis itu menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Iblis menolak kebenaran, menolak al-haq. Tidak tunduk terhadap Allah, berawal, bermula dari kibir sombong terhadap sesama makhluk. Ketika iblis memandang dirinya lebih mulia daripada Adam, dirinya diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah, memandang bahwa itu lebih mulia, lebih tinggi kedudukannya. Berawal dari ini, kemudian sampai pada akhirnya kibir, sombong, dengan menolak al-haq, menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam, aba wastakbar, enggan dan sombong. Sehingga iblis itu dilaknat. Dan iblis menjadi orang golongan orang-orang yang sombong, orang-orang kafir karena kesombongannya. Oleh karena itu, hendaknya kita waspada, kita hati-hati dari penyakit hati ini. Kita bersihkan hati kita dari sifat kesombongan. Ini sangat berbahaya. Kita harus selalu mengkoreksi hati kita, mengawasi hati kita dan berusaha untuk menjauhkan dari kesombongan. Jangan sampai kita menolak kebenaran, jangan sampai kita menolak al-haq, jangan sampai kita menolak nasihat, dan jangan sampai kita merendahkan manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari penyakit kibir, penyakit yang sangat berbahaya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk kita berusaha menjauhkan diri dari sifat sombong tersebut. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Sufyan ibn Uyainah rahimahullah, faman kanat ma'siyatuhu fi syahwatin arju lahu taubata fa inna adama asa mustahiyan fa ghufir lahu wa man kanat ma'siyatuhu min kibrin akhsha alaihi la'na fa inna iblis asa falu'ina fa inna iblis asa mustakbiran falu'ina. Sufyan ibn Uyainah rahimahullah berkata, barang siapa yang kemaksiatannya, kemaksiatan yang dilakukan itu karena dorongan syahwat, bukan karena kesombongan, maka saya berharap dia bertaubat. Karena sesungguhnya Adam alaihissalam, beliau bermaksiat kepada Allah karena syahwat, karena dorongan syahwat, bukan karena kibir, bukan karena kesombongan. Maka dia diampuni oleh Allah dan bertaubat, taubatnya diterima. Dan barang siapa yang kemaksiatannya itu terjadi karena kesombongan, karena kibir, maka saya khawatir dia akan mendapatkan laknat. Karena sesungguhnya iblis bermaksiat, tidak taat kepada Allah karena kesombongan, maka dia dilaknat. Kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang, antara yang dilakukan karena sebab dorongan syahwat dengan yang dilakukan karena sebab kibir sombong, itu berbeda. Orang melakukan dosa, bermaksiat karena dorongan syahwat, bukan karena kesombongan, bukan karena dia menolak kebenaran, bukan karena dia membangkang, menolak larangan, menolak kalau itu diharamkan. Dia tahu kalau itu haram, dia tunduk, itu haram, dosa, tapi karena ada dorongan syahwat kemudian dia bermaksiat. Dia menyadari hal itu. Orang yang seperti ini diharapkan dia sadar kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan diterima taubatnya oleh Allah kemudian diampuni, sebagaimana Adam ketika digoda oleh iblis, digoda oleh setan kemudian tergoda akhirnya melakukan suatu pelanggaran, bukan karena kesombongan, bukan karena kibir, tapi karena dorongan syahwat. Kemudian beliau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, diterima taubatnya dan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika orang bermaksiat kepada Allah, tidak mau melakukan kewajiban karena menolak kewajiban tersebut, karena tidak meyakini kewajiban tersebut, melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah karena sombong, dia tidak mau menerima kalau itu adalah keharaman dilakukan. Yang seperti ini dikhawatirkan mendapatkan laknat, dijauhkan dari rahmat Allah. Seperti iblis, kata Sufyan Ibnu Uyainah. Iblis ketika diperintahkan sujud oleh Allah kepada Adam, menolak, tidak mau, bukan karena dorongan syahwat, tapi karena kibir, karena kesombongan, menganggap dirinya lebih mulia, menolak perintah Allah, maka iblis dilaknat. Sehingga sifat kibir, sifat sombong, menolak kebenaran, menolak al-haq dan merendahkan orang lain, ini perkara yang sangat berbahaya. Perkara yang sangat berbahaya. Terkadang orang punya ilmu, terkadang orang punya pengetahuan, tetapi kalau padanya ada sifat kibir, ini sangat berbahaya, akan mencelakakan dirinya. Kita tahu kenapa Fir'aun menjadi orang yang sangat kafir. Kenapa Fir'aun menjadi orang yang sangat jahat, durhaka kepada Allah seperti itu? Itu adalah karena sifat kibir yang ada padanya. Dalam keadaan hatinya tahu dan meyakini kebenaran Nabi Musa dan apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Wajahadu biha wastaiqonatha anfusuhum. Fir'aun itu menolak, mengingkari, menentang kebenaran dalam keadaan hatinya itu meyakininya, hatinya meyakini tentang kebenaran itu, tapi karena sifat kibir, sifat sombong, kemudian menentangnya. Akibat dari sifat kibir, sifat sombong, maka kita tahu Fir'aun seperti itu keadaannya. Oleh karena itu, maka sudah menjadi kewajiban bagi setiap orang yang beriman, yang menginginkan selamat dari api neraka, yang mengharapkan untuk masuk surga, wajib untuk menerima al-haq, menerima nasihat, sehingga tidak seperti halnya orang-orang kafir, dan juga tidak terjatuh kepada kesombongan yang menghalangi dari surga, yang menghalangi untuk masuk ke dalam surga. Kesombongan itu adalah termasuk dari al-muhlikat, perkara yang membinasakan. Oleh karena itu, maka mari kita berusaha dengan sungguh-sungguh, dengan semampu mungkin, menjauhkan hati kita dari sifat kibir, dari sifat sombong, dengan tawadhu, tunduk, dengan sebenar-benar ketundukan terhadap syariat Allah, terhadap kebenaran. Tidak merendahkan manusia, tidak meremehkan orang lain, yang dengan hal itu kita berharap kita akan selamat dari api neraka dan kita akan bisa masuk ke dalam surga dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan harapan kita dan doa kita dan menyelamatkan kita dari api neraka. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qimussalam.